Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarat jawab inda Allah as-samul bukmu alladzina la ya'qilun walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallau wahum mu'ridun. Wala al-imam sa'adir rahimahullah yaqulu ta'ala inna syarat jawab inda Allah. Sesungguhnya hewan melata yang paling jelek di sisi Allah. Min lam man lam tufid fihimul ayat wa nudur. Mereka orang-orang atau hewan-hewan yang paling atau makhluk-makhluk yang paling jelek. Syarat dawab, makhluk melata yang berjalan di muka bumi yang paling jelek di sisi Allah, yang tidak bermanfaat ayat-ayat Allah, peringatan Allah kepada mereka. Hum, siapa mereka? Asum, yang tuli, tidak mau mendengar al-haq, tuli dari al-haq. Walbukam, bisu, tidak mau berbicara dengan hak, tidak mau berbicara al-haq, takut terhadap kebatilan sehingga tidak mau menyuarakan al-haq. Wallahualamillah. Alladzina la yaqilun, juga ciri mereka adalah orang yang tidak berakal. Mayanfa'uhum, ya, ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah tidak bermanfaat bagi mereka. Wa yathirunahu 'ala ma yadhurruhum, mereka-mereka ini lebih mendahulukan kepada sesuatu yang memudaratkan mereka. Fa ha'ulai syarrun 'indallah min jami'id dawab. Maka mereka-mereka adalah orang atau makhluk yang paling jelek, yang paling buruk. Min jami'id dawab, dari seluruh makhluk yang melata. Yang melata apa artinya melata? Ali, melata. Apa Bayu? Amat. Melata, melata, hewan melata. Rehan, adubu dab, adabib, melata, menempel, berjalan di muka bumi. Ya, innama syekhu man yadibu dabiba. Nah, lian Allah a'tahum asma'an wa absaran wa af'idah. Kenapa jelek, kenapa jahat di sisi Allah, buruk di sisi Allah, kenapa? Apa alasannya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka-mereka pendengaran untuk mendengarkan al-haq, wa absaran, penglihatan untuk melihat al-haq, wa'afidah, memberikan hati, jiwa untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yastamiluha fi ta'atillah, agar mereka gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Yastamiluha fi ma'asih, wa'adamu bidhalika al-khair al-kathir. Tetapi malah sebaliknya mereka gunakan pada kemaksiatan pada Allah. Tidak ada kebaikan yang banyak. Fa'inna ukanam bersadat ayakun khiyar bariyah. Karena sesungguhnya mereka jauh dari menjadi orang-orang yang baik. Mereka tidak mau menjadi orang yang baik. Justru faqtaru li'anfusim ayakun min syarril bariyah. mereka lebih memilih nah jalan yang paling jelek, jalan yang paling jahat. Wassama' alladzina fahu anhum, dan pendengaran yang Allah nafikan dari mereka. Sam' al-ma'na al-mu'assir fil qalb, mendengar makna yang membekas dalam jiwa. Wa amasamul hujjah, adapun pendengaran sebagai hujjah, bantahan atau nasihat kepada mereka. Faqad qamat hujjatullah ta'ala alaihim bima sami'uhu min al-ayat, min ayati. Maka sungguhnya mereka telah mendengar hujjatullah alaihim. Apa yang mereka dengarkan dari ayat-ayat Allah. Tetapi mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang bermanfaat. Li'annahu lam ya'lam fihim khairan yuslihuna bi istima'i ayati. Karena dia tidak mengetahui nah kebaikan yang akan memperbaiki nah dengan nasihat tersebut, yaitu mendengarkan nasihat-nasihat Allah, ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, kauniyah maupun syar'iyah. Walau alim Allah fihim khairan asma'hum, kalaulah seandainya Allah mengetahui dari diri mereka ada kebaikan, niscaya akan diperdengarkan kepada mereka. Walau asma'hum, dan tarolah kau, kalau seandainya diperdengarkan pun ayat-ayat Allah kepada mereka, la tawallaw an itta'ah, niscaya mereka akan berpaling dari ketaatan. Wahum muridun, dan mereka berpaling. Al-tifat alam al-haq, tidak mau menengok, tidak mau melirik, tidak mau melihat kepada al-haq. Wajib al-wujuh, dengan berbagai sisinya. Wa ada dalilun ala anna Allah ta'ala yamna'al iman wal-khair illa liman la khairah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencegah, melarang keimanan seseorang, mencegah keimanan kepada seseorang kecuali illa liman la khairah, terhadap orang-orang yang memang tidak pantas, tidak ada kebaikan pada dirinya. Allazi la yazakku lidayhi wa la yasmir indah, yang mana mereka memang tidak pantas, tidak mau membersihkan jiwanya, tidak berbuah keimanan pada dirinya. Walhamdulillah ta'ala wal hikmah fi dhahbihala, hanya milik Allah lah segala pujian dan hikmah di balik itu semua. Fallahul musta'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keimanan, istiqamah dan kebaikan pada kita semua. Amin. Fallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.